الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومسلمين dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita salawat dan salam semoga dianugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pembahasan kita pada pertemuan terakhir tentang hukum sholat sunat rawatib bagi orang musafir. Yaitu berdasarkan kepada hadis Ibnu Umar yang dia mengatakan, "Lakuntu musabbihan la'atmamtu sholati." يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Ini yang telah kita baca hadis tersebut. Kata Ibn Umar, kalau seandainya aku melaksanakan sholat sunat, tentu pasti aku telah menyempurnakan sholatku. Wahai anak saudaraku, sesungguhnya aku telah menemani Rasulullah SAW dalam safar. Dan beliau tidak menambah melebihi dari dua rakaat. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkannya. Dan aku menemani Abu Bakar. Beliau tidak menambah melebihi dari dua rakaat. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkannya. Dan aku menemani Umar. Beliau tidak menambah dari dua rakaat. Sampai Allah mewafatkannya. Kemudian aku menemani Uthman, beliau tidak menambah dari dua rakaat sampai Allah mewafatkannya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagimu pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Ini telah kita sebutkan bahwasanya sepakat ulama bahwa dianjurkan bagi orang musafir untuk memperbanyak sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak tidak dikaitkan dengan sesuatu. Berbeda pendapat di dalam masalah sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib yaitu sholat sunat yang berkaitan dengan sholat fardu. Ibnu Umar memandang yang lainnya memandang dimakruh atau dibenci untuk melaksanakan sholat itu. Adapun Imam Syafi'i dan pengikutnya, kemudian mayoritas ulama yang lain memandang bahwasanya dianjurkan malahan. Argumentasinya adalah hadis-hadis mutlak di dalam anjuran untuk sholat sunat rawatib. Ini secara umum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan Nabi salat subuh yang kesiangan beliau tetap juga melaksanakan salat sunat rawatib qabliyah subuh. Dan yang lainnya hadis-hadis yang sahih yang disebutkan oleh imam-imam ashabus sunan kemudian dengan argumen yang lain adalah al-qiyas ala nawafil mutlaqah. Dikiaskan kepada sunat yang mutlak. Maksud kiasnya bagaimana? Oh, hanya sunat mutlaqah aja boleh. Ya, apalagi sholat sunat rawatib yang lebih utama. Dan adapun Nabi SAW Nah, boleh jadi Nabi mengerjakan sholat sunnah rawatib di dalam perjalanannya, akan tetapi atau di tempat tinggalnya, akan tetapi Ibnu Umar tidak melihatnya. Adapun hujah dari yang mengatakan amma mahtajju bihil qailuna bi tarkiha, hujah argumentasi bagi orang yang meninggalkan sholat sunat rawatib, min annaha law syuri'at lakana itmamul fariidata itmamul fariidati awla. Kalau seandainya disyariatkan sholat sunat rawatib bagi orang musafir, maka menyempurnakan yang fardu tentu lebih utama. Dijawab oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Nawawi, an al faridah mutahattimah atau mutahattamah, bahwasanya yang fardu itu adalah wajib, mesti mau tak mau. Walau syuri'at tamatan latahattama itmamahu, kalau seandainya disyaratkan sempurna tentu wajib untuk menyempurnakannya. Amma nafilah fahiya ila khiyarat mukallaf, adapun solat sunat itu kembali kepada pilihan dari terhadap orang yang beribadah itu sendiri. Farifqu an takuna mashru'atan wa takhayyar in syaa'a fa'alaha wa hasala laha wa hasala thawabaha wa in syaa'a tarakaha wa la syai'a 'alayhi. Tentu yang paling bijak adalah disyariatkan kemudian diberikan pilihan, siapa yang ingin silahkan dilakukan, siapa yang ingin silahkan dia tinggalkan. Dalam hal ini sebenarnya ulama mengambil argumentasi dengan mengumpulkan dalil-dalil yang lain, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang solat subuh atau solat sunnah rawatib solat subuh, bahwa Nabi tidak pernah betul-betul lebih memperhatikan solat sunat melebihi dari solat sunat rawatib subuh. Kalau argumentasinya tadi adalah Nabi tidak meninggalkan solat sunat rawatib subuh walaupun kesiangan, itu dikarenakan memang Nabi memberikan perhatian yang khusus kepada solat sunat rawatib subuh. Sehingga ada dua sholat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik safar apalagi hadar, yaitu yang pertama sholat sunat witir. Sholat sunat witir Nabi selalu mengerjakannya, baik hadar yaitu muqim maupun safar. Yang kedua adalah sholat sunat rawatib subuh, qabliyah subuh. Juga Nabi SAW tidak meninggalkannya, baik safar maupun hadar. Di antaranya adalah kisah beliau kesiangan, ditambah lagi hadis Aisyah. Adapun yang lain-lain tidak dinukilkan dari Nabi bahwasanya beliau mengerjakan sholat sunat rawatib baik qabliyah maupun ba'diyah. Maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW tidak melakukan melebihi dari dua rakaat, ini adalah dari apa yang dia ketahui karena dia sering pergi bersama Rasulullah, dan Ibnu Umar adalah orang yang memiliki antusias yang tinggi untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Ibnu Umar singgah pada atau turun di sebuah pohon di mana Nabi dulu di dalam perjalanannya singgah di bawah pohon tersebut. Adapun perkataan Ibnu Umar, "Tsumma sahibtu Utsmana falam yazid ala rak'ataini hina qabadahu hatta qabadahu Allah." Aku menemani Utsman dan beliau tidak menambah melebihi dari dua rakaat sampai Allah mewafatkannya. Imam Muslim setelah hadis ini mencantumkan ya bahwa wa ma'a Utsman as-sadra min khilafatihi thumma atammaha, bahwasanya Utsman pada awal dari khilafahnya dia memang mengerjakan dua rakaat kemudian beliau sempurnakan. Dalam riwayat yang lain, thamanis sinin aw sittas sinin, 8 tahun atau 6 tahun. Ini yang masyhur. Anna Utsman atamma ba'da 6 sinin min khilafatihi. Setelah 6 tahun berawal dari khilafahnya, beliau mengqasar salat itu. Kemudian beliau menyempurnakannya. Ya. وتأول العلماء على هذه الرواية. Maka ulama mencoba menafsirkan riwayat ini. على أن المراد أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله في غير منى. Bahwasanya Utsman tidak pernah menambah dari dua rakaat sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya di selain kejadian di Mina. Kejadian di waktu musim haji. Wa riwayat masyhurah bi itmami Utsman ba'da sadri min khilafatihi محمولة على إتمام بمنى خاصة. Bahwa riwayat-riwayat yang masyhur yang mana Utsman menyempurnakannya setelah tahap awal dari khilafahnya ditafsirkan bahwa penyempurnaan itu adalah khusus di Mina di waktu haji, tidak pada semuanya. وقد فسر عمران بن حسين في روايته أن إتمام عثمان إنما كان بمنى. Bahwasanya kesempurnaan Utsman di dalam mengerjakan salat itu adalah di Mina. وكذا ظاهر الأحاديث التي ذكرها مسلم بعد هذا. Dan itulah zahir dari hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam Muslim setelah ini. Lalu bagaimana kasus solat di waktu musim haji ini? Wa'alam anna al-qasra mashru'un bi'arafat. Bahwa solat qasar itu disyariatkan di Arafah. Orang yang pergi haji, wukuf di Arafah, solatnya di qasar. Dan di jama'. Jama'nya adalah jama' takdim. Wa Muzdalifah, di Muzdalifah juga di jama' dan di qasar, maghribnya 3, isya'nya 2. Wa Mina, dan di Mina dikerjakan qasar pada setiap waktunya, subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3, isya' 2. lil haji min ghairi ahli Makkah, bagi orang yang berhaji selain dari penduduk Makkah. Wa ma qaruba minha, dan orang-orang yang dekat dengan Makkah. Wa la yajuzu li ahli Makkah, dan tidak boleh bagi penduduk Mekah, karena dia Mina itu masih di kota Mekah. Ya. Muzdalifah, Mina, Arafah memang di luar dari kota Mekah, akan tapi tidak terlalu jauh, dekat. Wa man kana duna masafatil qasr, dan tidak juga dibolehkan bagi orang yang di bawah dari safar yang boleh mengqasarkan. Hadza mazhab Syafi'i wa Abi Hanifah wal aktsarin. Ini adalah menurut pandangan pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dan yang lainnya yang banyak. Qala Malik wa qala Malik yaqsuru ahlu Makkah wa Mina wa Muzdalifah wa Arafat. Kata Imam Malik, ahlu Makkah muqassar. Ya. Dan Mina, Makkah, Muzdalifah dan Arafah. Fa'illatul qasr indahu fi tilka al-mawadhi' an-nusuk. Menurut Imam Malik, alasan kenapa di tempat-tempat itu adalah di qasar, karena tempat-tempat itu dikhususkan karena kaitan dengan pelaksanaan haji. Mina, Muzdalifah, Arafah, karena itu dalam rangkaian haji. Ya, maka dalam rangkaian haji, siapa yang ikut haji, dia mengqasar. Tapi ahli Mekah, penduduk Mekah yang tidak ikut haji, di waktu di Mina, dia menyempurnakan. Tidak mengqasar. Karena dia masih bagian dari negerinya. Dia belum bersafar. Ya. Wa 'indal jumhur 'illatuhu as-safar. Kalau menurut mayoritas ulama seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya tadi, illatnya atau penyebabnya itu adalah safar. Maka orang-orang safar saja yang melakukannya. Ya. Wallahu a'lam. Yang saya ketahui wallahu a'lam yang berlaku sekarang itu adalah ahli Mekah juga tetap mengqasar. Ya, bagi yang ikut haji. Yang tidak ikut haji, tetap dia mutim. Dia menyempurnakan sholatnya di Mina. Ya. Adapun kita yang musafir sudah pasti. Musafir adalah mengqasar. Ya. Tidak menyempurnakan. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Di mana Utsman bin Affan di akhir dari khilafahnya dia sempurnakan, dan ulama mencoba mencari alasan Allah kenapa Utsman menyempurnakan, ya. Dan itu telah kita pelajari sebelumnya, ada yang mengatakan dia menjadi apa berkeluarga, menikah dengan orang Mekah sehingga menjadi dia adalah orang mukim di tempat itu, akhirnya dia menyempurnakan, dan bermacam-macam alasan yang dicarikan. Walhasil yang dilakukan oleh Nabi SAW di Mina adalah mengqasar, di Muzdalifah adalah qasar, dan di jama, di Arafah adalah qasar dan jama. Ini yang dapat kita sampaikan untuk menyempurnakan pembahasan sebelumnya. Mudah-mudahan kita bahas lagi nanti ya, hadis yang masih tersisa. Shallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.